عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kaidah-Kaidah Tauhid, masih dalam pembahasan Kaidah-Kaidah Tauhid Rububiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan Hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki Al-Qa'idatu Al-Wahidatu Wal-Ishrun, kaidah yang ke-21. Kaidah yang ke-21 masih terkait dengan permasalahan sebab. Penulis Hafizahullah ta'ala berkata, Al-Asbabu Mu'athiratun La Bidhatiha. Sebab dapat memberikan pengaruh, tetapi tidak dengan sendirinya. Sebab-sebab dapat memberikan pengaruh, namun tidak dengan sendirinya. Kaidah ini beliau petik dari kitab Al-Awasim Wal-Qawasim Fidzabbi An Sunnati Abil Qasim yang ditulis oleh Ibnul Wazir Rahimahullah, Juz ke-6 halaman 49. Jemaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang masalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan sebab. Hanya Allah yang bisa menciptakan atau menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Apakah sebab kemanfaatan ataupun sebab kemudaratan. Jadi ini ketetapan Allah di alam ini, yaitu adanya sebab dan akibat. Adanya sebab dan akibat. Maka adanya sesuatu yang bisa menyebabkan kemanfaatan atau kemudaratan, itu adalah ketetapan Allah, itu adalah ciptaan Allah. Seperti obat menyebabkan kesembuhan, atau kita makan menyebabkan kita kenyang, tubuh menjadi kuat, menjadi sehat, dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, harus kita yakini, sebab-sebab itu tidaklah berpengaruh dengan sendirinya. Tidaklah dia memberi akibat dengan sendirinya, melainkan Allah Azza wa Jalla yang menetapkannya atau menakdirkannya. Sehingga sesuatu yang sudah kita kenali sebagai sebab, kalau Allah tidak menetapkan dia bisa berakibat, maka dia tidak akan memberi pengaruh apa-apa. Contohnya, kita sudah ketahui bersama, api adalah sebab terjadinya kebakaran. Dan kalau dia membakar, bisa menghancurkan segala sesuatu. Tetapi kalau Allah tidak izinkan, enggak akan bisa juga. Api itu memberi pengaruh tidak dengan sendirinya. Betul, itu adalah sebab. Api adalah sebab untuk menghancurkan. Tapi dia tidak berpengaruh dengan sendirinya. Dia bisa berpengaruh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau Allah tidak izinkan, dia tidak berpengaruh. Buktinya, api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena ketika itu Allah tidak mengizinkan. Begitu pula ada seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Beliau dibakar oleh seorang yang mengaku nabi palsu di Yaman, namanya Al-Aswad Al-Ansi. Maka tabi'in ini melawan, tidak mau beriman kepadanya, kemudian dibakar, dan dia tidak terbakar sedikit pun. Jadi, kita harus meyakini, sebab-sebab itu ada, dan Allah yang menciptakannya. Asalkan terbukti dengan dua cara yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu terbukti secara syar'i, ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sebab. Yang kedua, terbukti secara ilmiah, jelas terlihat ada hubungan antara sebab dengan akibat. Maka kita yakini sebab itu ada, tapi kita juga harus meyakini sebab itu tidak bisa memberi pengaruh dengan sendirinya. Dia bisa memberikan pengaruh hanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita sering mendengar ada karomah atau ada mukjizat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang lebih dahsyat, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu pula sampai hari ini ada karomah, karomah para wali, seperti yang terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani. Dan sampai hari ini kita masih sering mendengarkan. Jadi jangan kita heran kalau terjadi keajaiban seperti itu, karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan pengaruh terhadap sebab tersebut. Iya. Makanya jemaah sekalian, termasuk kesyirikan yang harus kita hindari adalah kesyirikan di dalam ucapan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, yang memberi persepsi seakan-akan makhluk itu turut memberikan pengaruh atau turut menakdirkan. Contohnya jemaah sekalian, sebagaimana dalam penafsiran surat Al-Baqarah ayat 22, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kamu mengetahui. Kamu mengetahui Allah yang menciptakan segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu, tapi kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Nah, di antara penafsiran ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, seperti orang yang berkata, "Laula kulaybatu hadza la'atana al-lusus." Kalau bukan karena anjing penjaga rumah, maka pencuri akan datang kepada kita. Kalau bukan karena satpam, kita sudah kecurian. Maka ucapan seperti ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk kesyirikan. Akan tetapi tidak sampai tingkat syirik besar, namun syirik kecil. Syirik kecil, karena tentu kita meyakini yang menjaga rumah kita pada hakikatnya adalah Allah. Adanya satpam, adanya penjaga rumah, itu hanya sebab. Itu hanyalah sebab. Tapi ketika kita mengucapkan seperti itu, maka seakan-akan bukan Allah Azza wa Jalla yang menjaga rumah kita, sehingga itu menjadi syirik kecil. Iya. Begitu pula seorang mengatakan, "Laulat tabib lama syufitu." Kalau bukan karena dokter itu, saya tidak sembuh. Kalau bukan karena obat itu, saya sudah mati. Kita meyakini yang menyembuhkan kita adalah Allah. Namun kita mengatakan, kalau bukan karena obat itu, saya sudah mati. Maka ini adalah syirik kecil. Karena obat itu kan enggak berpengaruh dengan sendirinya. Allah yang menyembuhkan kita. Obat itu hanya sebab. Obat itu hanya sebab. Iya. Dan ini juga bisa menjadi syirik besar. Ketika seorang tidak lagi meyakini Allah yang menakdirkan atau Allah yang menyembuhkan, maka ucapan seperti itu sudah berubah menjadi syirik besar. Kalau dia meyakini bukan lagi Allah yang menakdirkan, bukan lagi Allah yang menyembuhkan. Ya, jadi ini bentuk kesyirikan di dalam bab ini. Begitu pula jemaah sekalian, menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ini termasuk permasalahan terkait dengan bab ini. Yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 83. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Di antara penafsiran ayat ini adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, huwa qaulur rajul hadza mali warithtuhu an abai. Beliau berikan contoh menisbatkan nikmat kepada selain Allah ketika seorang berkata, ini adalah hartaku, aku wariskan dari orang tuaku. Dia enggak ingat kepada Allah. Dia lupa yang memberikan harta itu adalah Allah. Orang tuanya hanya sebab. Orang tuanya hanyalah sebab. Iya. Begitu pula disebutkan oleh sebagian salaf, kaqaulihim, seperti ucapan mereka, kanatir rih thayyibah wal mallah hadhiqah. Anginnya baik sehingga ombaknya teduh dan nahkodanya memang mahir, maka kita selamat. Ketika mereka selamat di pelayaran, itu yang mereka katakan. Mereka lupa yang menolong mereka, yang menyelamatkan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Ini contoh menisbatkan nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tiga bentuk perincian terhadap ucapan seperti ini. Yang pertama kata beliau, jika dinisbatkan kepada sebab yang samar, yang samar itu enggak jelas, yang sama sekali enggak bisa dibuktikan secara terang, secara nyata kelihatan, enggak bisa. Contohnya mereka mengatakan, kita selamat karena di kampung kita ada penjaga di kampung kita, atau kita selamat karena ruh nenek moyang, atau kita selamat karena para wali yang sudah wafat menjaga kita, atau kita selamat karena ada wali-wali khusus yang mereka sebut wali-wali kutub, penjaga tempat tinggal kita atau daerah kita. Maka jemaah sekalian, ucapan seperti ini masuk kategori syirik besar, syirik dalam rububiyah, karena mereka meyakini makhluk-makhluk yang mereka ucapkan itu memiliki kemampuan seperti Allah yang menguasai dan mengatur, walaupun hanya sebagian tempat, sebagian alam, bukan seluruhnya. Ini kata beliau termasuk syirik besar. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka nisbatkan kepada sebab yang nampak, yang terlihat jelas, tetapi dia bukan sebab yang hakiki. Kenapa bukan sebab yang hakiki? Tidak bisa dibuktikan dengan dua cara. Tidak secara syar'i, tidak pula secara ilmiah yang dapat menghubungkan antara sebab dengan akibat. Contohnya apa? Keyakinan terhadap jimat-jimat. Jimat-jimat kan jelas, nampak, terlihat. Ini ada batu, ada cincin, ada gelang, ada keris, ada sabuk, ada kalung, atau ada kertas yang tertulis huruf-huruf tidak jelas. Maka jemaah sekalian, hukum menisbatkan nikmat kepada sebab yang nampak ini, contohnya mereka katakan, saya bisa selamat karena saya selalu bawa jimat ini. Padahal enggak bisa dibuktikan, Allah menyelamatkan dia melalui jimat ini. Maka hukum ucapan seperti ini kembali kepada hukum jimat, yaitu tergantung keyakinan, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau dia betul-betul yakin kepada jimat itu, dia yakin jimat itulah yang menolongnya, bukan Allah sama sekali, maka syirik besar. Tapi kalau dia meyakini jimat itu hanya sebab, dan Allah yang memberikan pertolongan, maka itu adalah syirik kecil. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, penisbatan nikmat kepada sesuatu yang merupakan sebab, yang benar-benar sebab, yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan. Nah, seperti contoh yang disebutkan oleh Imam Mujahid tadi. Hadza mali waritsuhu an abai. Ini hartaku yang aku dapatkan dari orang tuaku, harta warisan. Maka ucapan seperti ini, kata Syekh, ini adalah syirik apabila tidak terpenuhi dua syarat. Apabila tidak terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia meyakini ini hanya sebab. Yang memberikan rezeki, yang memberikan harta, yang menakdirkan dia punya harta, dia masih yakin adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun warisan dari orang tuanya, itu hanyalah sebab. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika dia mengucapkan, dia tidak melupakan Allah sebagai pemberi kenikmatan. Dia tidak melupakan Allah sebagai pemberi kenikmatan. Maka kata Syekh, ucapan seperti ini bisa tidak sampai tingkat syirik kalau terpenuhi dua syarat ini. Kalau hilang syarat yang pertama, maka menjadi syirik besar, yaitu dia tidak yakin lagi kepada Allah yang memberikan rezeki, yang menakdirkan dia punya harta. Kalau hilang syarat yang kedua, tapi syarat yang pertama ada, yaitu ketika dia ucapkan, dia lupakan Allah sebagai pemberi kenikmatan, maka itu adalah syirik kecil. Jadi kalau terpenuhi dua syarat ini, bisa jadi itu tidak syirik. Itu tidak syirik. Tetapi lebih bagus lagi kalau dia perbaiki ucapannya dan dia mengatakan, alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah dengan sebab warisan dari orang tua saya. Itu ucapan yang lebih baik, yang lebih beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya maaf sekalian, setiap ucapan kita, kita harus pikirkan pertama sekali, beradab enggak itu kepada Allah? Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Allah yang memberikan segala rezeki untuk kita. Maka setiap ucapan kita harus kita pikirkan pertama sekali, apakah itu beradab kepada Allah? Jadi, ini termasuk pengagungan kepada Allah. Ketika kita berbicara, kita memilih kata-kata yang mengandung adab baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka jemaah sekalian, kita meyakini adanya sebab. Asalkan bisa dibuktikan dengan pembuktian yang benar. Akan tetapi kita harus meyakini sebab itu tidak memberi manfaat dengan sendirinya, atau sebaliknya tidak bermudarat dengan sendirinya, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan, manusia dalam hal sebab terbagi tiga. Yang pertama, golongan yang mengingkari adanya sebab. Golongan yang mengingkari adanya sebab. Mereka adalah sebagian Asy'ariyah. Sebagian Asy'ariyah. Mereka mengingkari semua sebab. Mereka menganggap segala sesuatunya langsung ditetapkan oleh Allah tanpa melalui sebab. Ini golongan yang pertama, sebagian Asy'ariyah. Golongan yang kedua, yang memasukkan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Yang menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Seperti orang-orang yang meyakini benda-benda sebagai jimat. Ya. Mereka adalah sebagian sufiyah, tasawuf, tarekat, dan orang-orang awam yang meyakini jimat-jimat. Itu bukan sebab, lalu mereka yakini sebagai sebab. Ini dua golongan. Golongan yang ketiga adalah golongan ahlu sunnah. Ahlu sunnah meyakini adanya sebab. Meyakini adanya sebab. Tetapi ahlu sunnah tidak menentukan sesuatu sebagai sebab kecuali ada pembuktian yang benar. Yaitu dengan dua cara. Dengan cara syar'i dan cara yang ilmiah yang bisa membuktikan secara akal sehat ada hubungan sebab dengan akibat sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ahlu sunnah tetap mengambil sebab, akan tetapi mereka tidak bergantung kepada sebab. Mereka tidak bergantung kepada sebab. Iya. Maka jemaah sekalian, orang yang menafikan sebab, ini sama saja menafikan hikmah Allah. Allah memiliki hikmah. Makanya Allah perintahkan kita untuk melawan musuh, untuk berjihad, kita harus mempersiapkan diri. Wa'aidulahum mastata'tu min quwwah. Siapkan yang kamu hadapi untuk menghadapi musuh-musuh kamu, musuh-musuh Allah berupa kekuatan. Padahal kita enggak siap, kalau Allah mau tolong kita ya mudah saja. Tapi Allah suruh kita bersiap karena di situ ada hikmah-hikmah. Apa susahnya Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah tanpa harus ada persiapan-persiapan segala macam, sampai dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, sampai sembunyi dalam gua. Luar biasa persiapan Nabi SAW untuk berhijrah, melakukan strategi-strategi. Padahal kalau Allah mau, tinggal malaikat Jibril angkat Nabi SAW, pindahkan ke Madinah, selesai. Tapi Allah suruh beliau mengambil sebab, karena Allah maha hikmah, ada hikmah-hikmah yang hendak kita petik dari hal tersebut. Jadi, menafikan sebab berarti menafikan hikmah Allah. Tapi sebaliknya, bergantung kepada sebab adalah syirik. Berarti bertawakal kepada sebab adalah syirik. Semisal kita bertawakal atau bergantung hati kepada dokter, padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Maka kita bergantung hati kepada dokter adalah syirik. Syirik kecil kalau kita masih meyakini Allah yang menyembuhkan, dan syirik besar kalau kita tidak yakin lagi Allah yang maha menyembuhkan. Jadi, kita tetap mengambil sebab, tapi jangan bergantung kepada sebab. Makanya, di masa Nabi SAW, ada orang-orang yang mau pergi haji tanpa membawa bekal. Tanpa membawa bekal. Alasan mereka apa? Kita tawakal saja kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Berbekallah kalian. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi Allah suruh mereka berbekal. Allah suruh mereka tetap mengambil sebab. Akan tetapi tidak boleh bergantung kepada sebab tersebut. Baik. Masih ada berapa menit lagi? Masih lama ya? Baik. Kalau gitu kita tambah satu lagi kaidah. Al-qa'idatu ats-tsaniyatu wal isrun. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, kaidah yang ke-22. Allahu azza wa jalla huwal mu'assir al-mutlaq at-tam bidzatihi. Allah azza wa jalla, dialah yang memberikan pengaruh secara mutlak, secara sempurna dengan sendirinya atau dengan zatnya. Allah azza wa jalla yang memberikan pengaruh secara mutlak serta sempurna dengan zatnya. Ini kaidah beliau petik juga dari kitab yang sama, Al-Awasim wal Qawasim fi Dzabbi an Sunnati Abil Qasim, yang ditulis oleh Ibnul Wazir rahimahullahu taala, juz ke-6 halaman 49. Jemaah sekalian, maksud kaidah ini adalah meyakini dalam menetapkan segala sesuatu atau membuat atau menjadikan sebab itu berpengaruh, maka Allah melakukan sendiri, tidak ada yang membantu Allah, dan Allah tidak perlu izin siapapun untuk melakukannya. Allah lakukan itu sendiri secara mutlak, secara sempurna, tidak ada bantuan dari siapapun, dan tidak perlu minta izin dari siapapun, karena Allah Azza wa Jalla dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian penulis rahimahullah menukil penjelasan Syekhul Islam ketika beliau menjelaskan makna ayat surat Al-An'am ayat 51. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. La'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan dan dibangkitkan untuk menghadap Rabb mereka. Berikan peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan dibangkitkan kelak di hari kiamat untuk menghadap Rabb mereka. Ketika itu, tidak ada bagi mereka wali, seorang pelindung, seorang penolong, tidak pula syafi' yang memberi syafaat selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menolong mereka dan mengizinkan mereka mendapatkan syafaat kecuali Allah Azza wa Jalla. Berilah peringatan kepada mereka, semoga mereka bertakwa. Surat Al-An'am ayat 51. Maka Syekhul Islam berkata, Allahu alladhi khalaqa kulla syai'in bidzatihi tabaraka wa ta'ala. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu dengan zatnya. Dia yang menciptakan segala sesuatu dengan zatnya. Artinya dengan sendirinya. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membantunya. Wa huwal waliyyu alladhi yatawalla amraka kullahu. Dan dia adalah penolong yang mengurus segala keperluanmu, segala urusanmu, yang mengatur segala urusanmu. Wa syafi'u alladhi yakunu syafi'an fihi bila akhdhi idznin min ahadin. Dan dialah yang memberi syafaat tanpa membutuhkan izin siapapun. Adapun manusia memberi syafaat harus dengan izin Allah. Adapun Allah memberi syafaat tanpa meminta izin kepada siapapun. Falaisa lil abdi dunallahi azza wa jalla min waliyyin mustaqil. Maka tidak ada bagi seorang hamba selain Allah azza wa jalla pelindung atau penolong yang berdiri sendiri. Ya, polisi bisa melindungi kita. Tapi mereka tidak berdiri sendiri. Mereka bisa melindungi kita kalau Allah izinkan. Walaupun polisi banyak melindungi kita, tapi Allah hendak menimpakan kemudaratan kepada kita, mereka tidak akan bisa melindungi kita. Walaisa lil abdi dunallahi azza wa jalla min dhahirin mu'in. Dan tidak ada bagi hamba selain Allah azza wa jalla seorang pun yang dapat menolongnya secara berdiri sendiri. Dia hanya bisa menolong kita kalau Allah azza wa jalla izinkan. Ya, sebagaimana juga sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, umurnya baru 9 tahun, Nabi SAW memberikan pendidikan akidah, pendidikan tauhid kepada beliau. Kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah wahai anak kecil, andai seluruh makhluk bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan apabila mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita yakini. Kemudian kata Syekh, fala mughitha 'alal itlaq wala mu'ina 'alal itlaq wala nasira 'alal itlaq wala malika lisyafa'ati 'alal itlaq illallah Azza wa Jalla wahdahu. Maka tidak ada yang bisa memberi pertolongan saat kita ditimpa musibah secara mutlak. Tidak pula bisa menolong apapun secara mutlak. Tidak pula bisa memenangkan kita secara mutlak. Tidak pula ada pemilik syafaat secara mutlak kecuali Allah Azza wa Jalla yang satu saja. Secara mutlak itu maknanya betul-betul dia penguasa segala sesuatu. Tidak membutuhkan siapapun. Dia yang menakdirkan segala sesuatu. Adapun raja di dunia, dia bukan raja secara mutlak. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan kalau Allah izinkan. Atau kalau ada yang membantunya. Berarti dia enggak mutlak, itu maknanya. Dia raja, tapi dia enggak mutlak. Buktinya, dia masih butuh bantuan. Dia masih butuh bantuan. Kalau Allah betul-betul mutlak kekuasaannya, tidak membutuhkan bantuan sedikit pun. Wa man sarafahu li ghairi Allah taala faqad asyraka syirkan akbar mukhrijan minal millah. Barang siapa meyakini ada makhluk yang punya kekuasaan secara mutlak, bisa menolong secara mutlak tanpa ada campur tangan Allah, maka dia telah melakukan atau memiliki keyakinan syirik besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena itu termasuk syirik besar. Baik. Jemaah sekalian, termasuk dalam bab ini, Rasulullah SAW melarang seseorang yang mengucapkan kepada beliau Masya Allahu wa syi'tah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Ibnu Abbas, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang berkata kepada Nabi SAW, Masya Allahu wa syi'tah, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Qala, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ja'alta lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Masya Allahu wahda, katakan sesuai kehendak Allah yang satu saja. Jadi jemaah sekalian, kalimat ini terlarang kenapa? Karena maknanya, kalau seseorang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, maknanya adalah, walaupun Allah sudah berkehendak, tapi Nabi Muhammad SAW atau makhluk belum berkehendak, maka tidak akan terlaksana. Berarti enggak mutlak dong, kuasa Allah kalau begitu. Maka ucapan seperti itu harus dihindari. Jadi, kalau Allah sudah berkehendak, maka pasti itu terlaksana walaupun seluruh makhluk tidak menghendaki. Bahkan walaupun makhluk yang paling mulia tidak menghendaki. Atau menginginkan yang sebaliknya. Contohnya jemaah sekalian, Rasulullah SAW menginginkan pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Tapi Allah tidak menghendaki. Maka sampai mati Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Jadi ini kesyirikan yang masuk dalam bab ini. Ketika seorang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Karena makna kalimat itu, kalau Allah sudah kehendaki, belum akan terlaksana sampai makhluk pun berkehendak. Padahal enggak begitu kenyataannya. Kalau Allah sudah menghendaki, pasti terjadi. Karena Allah kekuasaannya mutlak. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi apa yang Allah lakukan. Iya. Tapi ucapan itu sendiri tidak masuk kategori syirik besar kalau tidak diyakini seperti itu. Ulama memasukkan ucapan seperti ini dalam kategori syirik kecil, syirik dalam lisan. Karena orang yang mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu, masuk kategori syirik kecil. Dia menyamakan dalam lisan, tapi hatinya tidak meyakini. Artinya, kalau hatinya sampai meyakini, betul-betul, kalau Allah berkehendak, belum akan terlaksana, sampai makhluk pun berkehendak, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian, semuanya ada 4 kaidah terkait dengan masalah sebab. 2 sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bagaimana dengan ucapan, jangan jadikan manhaj itu di atas iman? Karena sekarang ini umat Islam terpecah menjadi 2. Yang satu gampang membid'ahkan, dan yang satu lagi dalam kurung maaf ana lupa. Baik, mohon penjelasan tentang ucapan ini. Jemaah sekalian, orang yang mengatakan seperti itu karena dia tidak paham apa itu manhaj. Manhaj itu metode beragama. Oleh karena itu kita harus mengikuti manhaj ahli sunnati wal jamaah, yaitu manhaj yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan kita enggak mungkin bisa beriman dengan benar kecuali mengikuti manhaj itu. Jadi iman bagian dari manhaj. Bahkan itulah manhaj yang paling tinggi. Manhaj, metode yang benar dalam beriman. Kalau kita enggak mengikuti itu, ya tersesat kita. Kesesatannya bahkan bisa sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Seperti yang kita contoh-contohkan tadi. Keyakinan terhadap jimat. Itu kan keyakinan. Akidah. Keimanan. Yang tidak mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Hasilnya apa? Syirik. Jadi, bicara manhaj, bicara seluruh ajaran Islam. Dan iman bagian dari manhaj. Itulah manhaj yang paling tinggi. Iya. Wallahu alam, ada pertanyaan lain silakan. Baik. Jadi orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man halafa bighairillahi faqad kafara au asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Jadi hadisnya sudah jelas. Kecuali Allah, Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Wattini wazzaitun wasyamsi wal qamar, itu Allah bersumpah. Wal asr, dengan menyebut nama-nama makhluk, itu boleh bagi Allah. Tetapi bagi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyebut nama seseorang dalam sumpah itu bagian dari pengagungan. Maka Allah yang pantas diagungkan dengan seagung-agungnya. Ya. Akan tetapi ulama juga menjelaskan maksud hadis tadi, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik, itu juga syirik kecil. Kalau dia tidak bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk yang namanya dia gunakan dalam bersumpah. Ya, seperti pertanyaan Bapak tadi, ketika seorang mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah, maka itu syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Kalau dia tidak bermaksud menyamakan antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia bermaksud menyamakan, ya sudah syirik besar. Atau dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pengagungannya kepada Allah, itu sudah menjadi syirik besar. Bahkan jemaah sekalian, ada yang lebih parah lagi. Nama makhluk yang dia gunakan dalam sumpah, dia lebih agungkan daripada Allah. Ya, seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kejadian di Yaman, ada seorang yang suka bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Dia suka bersumpah dengan menyebut nama para wali, demi wali fulan ini benar, demi wali fulan ini tidak benar. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Satu hari ketika dia bersumpah menyebut demi Allah, maka teman-temannya ragu. Dia jujur tidak ya? Lalu mereka menantang dia. Coba kalau kamu berani bersumpah dengan menyebut nama wali fulan. Ternyata dia enggak berani. Karena dia enggak jujur. Jadi, dia bersumpah palsu, berani dia sebut nama Allah, tapi dia tidak berani menyebut nama walinya. Artinya apa? Dia sudah lebih mengagungkan wali itu daripada Allah. Maka seperti ini jelas bukan syirik kecil lagi, tetapi syirik besar. Iya. Wallahu alam. Masih ada waktu, silakan. Baik, kalau enggak ada pertanyaan lagi kita cukupkan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.